masih sendiri. Sejak kau putuskan cintamu padaku, ku tak mengerti mengapa. Karena kau, dunia terasa sunyi. Karena kau, ku masih sendiri. Sejak kau putuskan cintamu padaku, ku tak mengerti mengapa. Karena kau, ku masih sendiri. Sejak kau putuskan cintamu padaku, ku tak mengerti mengapa. Masih sendiri sejak kau putuskan.